بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang pertama tadi telah kita jelaskan berkaitan tentang Syiah. Apa itu Syiah dan bagaimana ajaran Syiah dan siapa saja a'immah atau imam-imam yang mereka yakini sebagai imam-imam yang melebihi derajat mereka daripada Rabbul Arbab. Ini yang mereka yakini, bahwasanya imam mereka yaitu dari Ali, diawali dengan Ali bin Abi Talib dan diakhiri dengan Al-Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan Al-Askari, adalah para a'immah yang keutamaannya menurut mereka melebihi daripada keutamaan para malaikat dan juga para nabi. Bahkan mereka menduduki kedudukan ketuhanan. Ini menurut mereka. Dan yang terakhir yang telah kita ambil pada sesi yang pertama berkaitan tentang taqiyah, bahwasanya dikatakan Al-Imam As-Sadiq, ini menurut keyakinan mereka la'natullah alaihim, bahwasanya As-Sadiq menyatakan orang yang meninggalkan taqiyah sebagaimana halnya orang yang meninggalkan sholat. Niscaya saya benarkan. Ini pembenaran daripada As-Sadiq. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sarair dan juga kitab Jami'il Akhbar dan Biharul Anwar. Ini adalah kitab-kitab terbesar dari kitab-kitab ulama Syiah. Bahkan mereka menisbatkan taqiyah itu sendiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab mereka yang berjudul Biharul Anwar, bahwasanya Nabi di sini menyatakan barang siapa yang meninggalkan taqiyah maka dia seperti meninggalkan salat. Dan pada hakikatnya hadis ini adalah hadis palsu yang datangnya dari ulama-ulama mereka, dari kalangan orang-orang Syiah la'natullah alaihim. Bahkan mereka menjadikan taqiyah itu sendiri sebagaimana mereka mentauhidkan Allah. Itu barang siapa yang meninggalkan taqiyah maka dia tidak akan diampuni dosanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Hasan Al-Askari, bahwasannya di situ dijelaskan semua dosa diampuni kecuali dua dosa. Yang pertama meninggalkan taqiyah, yaitu menyembunyikan ajaran mereka. Yang kedua adalah menyia-nyiakan hak-hak saudaranya. Ini adalah dua perkara yang penting menurut orang-orang Syiah. Dan banyak lagi perkataan ulama Syiah di dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan taqiyah dan sebab yang paling utama sehingga mereka hulu berlebih-lebihan di dalam permasalahan taqiyah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh mereka bahwasanya Syiah meyakini batilnya kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedang di antara mereka ada yang membaiat Abu Bakar, Umar, Utsman, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar, membaiat Utsman, membaiat Umar. Oleh karena itu mereka menggembar-gemborkan ajaran mereka yaitu ajaran taqiyah dengan menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala. Antattaqu minhu tuqa. Menyelewengkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ayat ini diturunkan untuk taqiyah. Padahal pada hakikatnya ayat tersebut diturunkan untuk taqiyah kepada orang-orang kafir. Yang dimana setelah Islam diberikan kemenangan, bahwasanya dihapus hukum taqiyah itu tadi. Ini adalah ajaran mereka orang-orang Syiah. Dan masih banyak lagi sebab yang dijelaskan dan yang paling utama yang telah kita sebutkan tadi. Dan di antara kesesatan mereka, ayyuhal ikhwah, azzakumullah, bahwasanya mereka menyelisih ijma' umat ini di dalam permasalahan mut'ah, yaitu mut'atuz zaujah, yaitu menikahi seorang wanita dalam jangka waktu yang singkat, sekedar untuk bertamattu' saja, untuk menikmati wanita tersebut dengan waktu-waktu tertentu, seminggu, dua hari, tiga hari. Pada hakikatnya ini adalah zina yang mereka inginkan. Ini adalah ajaran zina yang mereka inginkan, yaitu dengan berhubungan badan dengan seorang wanita pada waktu-waktu tertentu saja, dengan pernikahan yang sah menurut mereka. Ini adalah pernikahan yang sah menurut mereka, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah suatu perbuatan zina untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan ini pada hakikatnya adalah penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan Syiah berkaitan tentang mut'ah itu sendiri, sebagaimana dilakukan dan dijelaskan oleh Al-Humayni di dalam kitabnya Tahrirul Wasilah, bahwasanya Al-Humayni menyatakan, yajuzu at-tamattu' biz-zaniyah ala karahiyah, khususan law kanat minal awahir wal masyhurat biz-zina. Bahwasanya Al-Humayni pernah menyatakan di dalam Tahrirul Wasilah, diperbolehkan bagi seorang untuk menikmati wanita, wanita pezina, dalam keadaan dia mukroh, dalam keadaan dia gak senang, tapi boleh bagi dia untuk melakukannya. Khususnya jika wanita tersebut adalah seorang pezina dan terkenal dengan zinanya, maka diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Tahrirul Wasilah pada jilid yang kedua, dijelaskan demikian. Dan mereka orang-orang Syiah berdalil dengan hadis yang dibuat oleh mereka itu sendiri, yaitu hadis yang dijelaskan di dalam kitab Khulasatul Ijaz di halaman ke-47. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Rasul menyatakan, pada hakikatnya ini adalah hadis palsu yang tidak ada asalnya. Mereka menyatakan, la ba'sa bitazwijil bikr idza radiyat min ghairi idzni abiha. Tidak mengapa menikahi wanita perawan jika wanita tersebut ridha, menunjukkan bolehnya tamattu. Min ghairi idzni abiha, tanpa ada izin dari orang tuanya. Ini adalah menyelisih umat. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang bagi wanita yang menikahi dengan tanpa ada wali di situ. Tidak sah menikahnya seseorang wanita dengan tanpa ada wali di situ. Dan mereka telah menyelisihi ijma' ini dengan membawa hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Islam. Di dalam hadis yang lain, hadis yang dibuat oleh mereka itu sendiri, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang permasalahan mut'ah itu sendiri, Rasul menjawab, la ba's an yatamatta' bil bikr ma lam yuqdi ilaiha karahiyatan al-aib ala ahliha. Bahwasanya di sini tidak mengapa menikmati perawan, yaitu pertama tuh menikmati seorang wanita perawan, selama tidak menyebabkan kebencian. Ma lam yuqdi 'alaiha min al-aib, yang tidak menyebabkan kebencian karena aib itu bagi keluarganya. Inilah yang dijelaskan mereka. Mereka berdalil dengan hadis ini atas bolehnya permasalahan mut'ah itu sendiri, yaitu menikmati keperawanan seorang wanita walaupun bapaknya tidak ridha. Ketika wanita itu ridha, maka boleh. Dan dinukilkan pula di dalam kitabnya Al-Humayni, dan ini pernah dilakukan oleh Al-Humayni itu sendiri, bahwasanya Al-Humayni pernah melakukan tamattu' atau mut'ah dengan anak berusia 7 tahun dengan izin bapaknya. Rasul pernah bersetu bahwasanya Al-Humayni pernah bersetubuh dengan anak yang berusia 7 tahun dengan persetujuan daripada bapaknya. Hal ini sebagaimana pula dijelaskan oleh Al-Musawi, yaitu seorang Syiah yang telah bertaubat kembali kepada jalan yang benar, bahwasanya mut'ah itu adalah bagian daripada agama mereka, agama orang-orang Syiah. Sebagaimana dikatakan oleh imam-imam mereka, al-mut'ah dini wa dinu abai. Man 'amila biha 'amila bidinina. Wa man anqaraha anqara dinuna. Wa'taqada bighairi 'aqidatina. Bahwasanya mereka menyatakan mut'ah adalah bagian daripada agamaku dan agama bapak-bapakku. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah mengamalkan agama kami. Barang siapa yang mengingkarinya, maka telah mengingkari agama kami. Dan dia telah meyakini selain akidah kami, yaitu akidah Syiah. La'natullah alaihim ajma'in. Ini adalah suatu perbuatan zina yang pada hakikatnya yang mereka namakan dengan nama selain daripada namanya. Adapun Ibnu Abbas atau sebagian ulama pernah membolehkan yang namanya mut'ah di dalam peperangan. Ini adalah khusus bagi mereka dan telah dihapus. Pada saat itu mereka dalam keadaan peperangan dan sebagian mereka membutuhkan untuk berhubungan dengan istri-istri mereka. Oleh karena itu di situ Rasulullah SAW memberikan izin kepada mereka untuk mut'ah. Dan setelah itu telah dihapus hukum mut'ah itu sendiri dan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah mut'ah di pada awal mula Islam. Rasul pernah memberikan rukhsah kepada para sahabat pada waktu itu. Dengan berjalannya zaman, bahwasanya ayat-ayat mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW dan hadis yang sangat banyak, dan kaum muslimin telah berijma atas diharamkannya mut'ah itu sendiri sampai pada akhir zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa'lam annal mut'ah mut'atun nisa wal istihlal haram ila yaumil qiyamah. Dan ketahuilah bahwasanya mut'atun nisa atau berbuat mut'ah, menikmati wanita dalam jangka waktu yang sekejap, ini adalah suatu perbuatan yang haram, atau menghalalkannya adalah perkara yang haram. Hal ini telah diharamkan sampai pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya umat ini telah berijma bahwasanya mut'atun nisa adalah perkara yang diharamkan. Adapun yang dikatakan Ibnu Umar dan Urwah dan yang lain sebagainya dari kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mut'ah ini adalah yang dimaksud dari perkataan sahabat yang diperbolehkan adalah mut'atul hajj, yaitu mut'ah atau tamattu' di dalam melaksanakan ibadah haji. Bertamattu' di dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu mengambil umrah kemudian melanjutkan umrah tersebut dengan haji pada musim haji. Ini yang dimaksud dengan tamattu' yang diperbolehkan di dalam Islam. Ayyuhal ikhwa azzakumullah, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, bahwasanya kaum muslimin telah berijma bahwasanya mut'ah itu telah diharamkan di dalam syariat Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Dan umatku ini tidak akan berijma, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tidak akan mereka bersepakat di dalam kesesatan. Dan umat ini telah berijma atas diharamkannya mut'ah. Dan juga dijelaskan ayyuhal ikhwah di dalam kitab-kitab mereka, itu kitab-kitab orang-orang Syiah berkaitan tentang akidah mereka, di antaranya kitab yang berjudul Raudhatul Wa'idin, bahwasanya di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada nabinya, yaitu kepada nabi di jalan menuju Madinah pada saat itu pada Hajjatul Wada', Rasul berkata, Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keyakinan orang-orang Syiah yang pada hakikatnya ini adalah hadis yang dibuat oleh mereka sendiri. Bahwasanya Jibril menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, Allah membacakan salam atasmu dan berkata, jadikan Ali sebagai imam dan peringatkanlah umatmu atas khilafah Ali." Kemudian Nabi berkata, "Wahai saudaraku Jibril, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup mata terhadap sahabat-sahabatku untuk Ali, dan aku takut mereka berkumpul untuk memadharatkanku. Intinya Rasul menolak wasiat daripada Jibril. Na'udzubillah. Ini adalah suatu tanakkus, suatu ta'an, suatu celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala telah datang pada pagi hari dan sore hari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah bisa masuk ke dalam akal kita permasalahan-permasalahan yang seperti ini? Tidak. Ini adalah suatu kedustaan mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh karena itu dikatakan di sini, mintakan ampun kepada Allah. Itu Rasul meminta ampun, meminta udzur atas penolakannya terhadap wahyu Allah. Bagaimana? Apa bisa kita percaya yang seperti ini? Sekali-kali tidak. Kemudian Jibril naik ke atas langit dan menyampaikan kepada Allah jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diulanglah perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diulang oleh malaikat Jibril. Diulang dengan kata-kata yang sama. Dengan kata-kata yang sama, dan yang kedua kali di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Kemudian diulang lagi sampai ketiga kali. Nabi pun menolaknya, dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas dengan diturunkan ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah. Kemudian diturunkan ayat, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan dari Rabbmu, dan jika engkau tidak melaksanakannya maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Ini adalah kedustaan mengatasnamakan ayat yang mulia ini. Mereka menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan dalam kejadian ini, yaitu penolakan Rasul terhadap risalah daripada Jibril. Kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat pada saat itu dan menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya Ali adalah Amirul Mukminin dan Khalifah Rabbul Alamin, dan tidak ada yang menjadi khalifah setelahku kecuali Ali. Ini yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat kedustaan mereka, orang-orang Syiah, dan juga kepada hadis-hadis yang dibuat, yang dibangun di atas kedustaan dan penipuan terhadap manusia, terhadap umat ini. Ini adalah pendusta terbesar di muka bumi ini, yaitu mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Barang siapa yang mempercayai hadis yang telah kita baca tadi, maka dia telah binasa, ayyuhal ikhwah azzakumullah. Karena terdapat di dalam hadis ini celaan, terdapat ejekan, terdapat di sini penolakan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Ali atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyampaikan berulang-ulang perkataannya tadi, akan tetapi apa? Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menolaknya. Ini adalah suatu kedustaan mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tersebut yang telah kita baca tadi, sebab diturunkannya ayat tersebut bukan sebagaimana kedustaan yang dinyatakan oleh orang-orang Syiah dan kebohongan Syiah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika menurut mereka hadis yang telah mereka ada-adakan itu benar adanya, Ali bin Abi Thalib lebih faham daripada Syiah dengan apa yang Allah jelaskan. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak membantah? Di sini terlihat kedustaan orang-orang Syiah. Dan juga sebab ayat yang telah kita bacakan tadi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari merasa tidak aman atas gangguan kaum musyrikin, sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharap ada salah seorang dari para sahabatnya untuk menjaganya. Kemudian di situ diturunkan ayat tersebut, datang beberapa para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ menyatakan, ya am innallaha qad asamani minal jin wal ins, dikatakan di situ, wahai pamanku, itu Ali menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi, aku telah menjaga Allah subhanahu wa taala telah menjagaku dari jin dan manusia. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di sini di dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Abu Talib mengirim beberapa orang, itu Rasul berkata kepada Abu Talib, ya am laqad asamani Allah minal jin wal ins, dan Allah subhanahu wa taala telah memaksumkan diriku dari jin dan juga manusia. Ketika Rasulullah SAW mendengar senjata pada waktu itu, ini adalah salah satu daripada riwayat tafsir yang menjelaskan tentang asbab atau sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut. Bahasanya Rasulullah SAW takut pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW terbangun dan mengharap ada seseorang yang menjaganya. Kemudian datanglah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul menyatakan kepada Aisyah, seandainya ada orang yang saleh yang menjaga diri Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Kemudian Rasul mendengar, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara senjata. Kemudian berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza?" Siapa ini? Mereka menjawab, "Sa'ad dan juga Hudzaifah." Yang datang adalah Sa'ad dan juga Hudzaifah, kami datang untuk menjagamu ya Rasulullah. Kemudian tidurlah Rasulullah SAW sampai pada saat itu terdengar dengkuran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sebab diturunkannya ayat tersebut, dan tidak sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah la'natullah alaihim ajma'in. Dan juga ayyuhal ikhwa azzakumullah, jika menurut mereka hadis yang telah mereka ada-adakan mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali lebih mengetahui, bahwasanya Ali telah meriwayatkan hadis tadi, yaitu Ali di antara yang meriwayatkan hadis tentang hadis yang Rasulullah telah dimaksumkan oleh Allah subhanahu wa taala dari manusia dan juga jin. Di sini terdapat dalil kedustaan mereka berkaitan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyuhal ikhwa azzakumullah, mereka orang-orang Syiah mengingkari kekhilafaan para khulafaur rasyidin yang lain dengan imam-imam tertinggi dengan mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini kekhilafaan Ali bin Abi Thalib beserta para ahlul bait dan juga anak keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Dengan Ali bin Abi Thalib telah membaiat para sahabat-sahabat yang lain, yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ali bin Abi Thalib berserta para keluarganya telah membaiat para sahabat-sahabat tadi. Apakah mereka juga penakut? Tidak. Di sini terbukti kedustaan dan kebencian Syiah terhadap orang-orang yang terbaik, sebagaimana Allah jelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Di sini kebaikan mereka sebagaimana yang dimaksud Syiah jikalau orang-orang terbaik dikhianati dan dibenci. Ini menurut mereka, jikalau orang-orang terbaik dikhianati dan dibenci. Terbukti ya ayyuhal ikhwah, di sini kehasatan mereka kepada para sahabat, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwasanya Syiah menyatakan bahwasanya Uthman bin Affan telah mengurangi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ini karena sebab hasadnya mereka terhadap Uthman. Tentunya pengurangan Al-Qur'an adalah perbuatan kufur, dan Ali bin Abi Thalib juga termasuk di dalamnya karena para sahabat ridha dengan Al-Qur'an yang ada, yang kita baca sekarang ini. Di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu yang termasuk imam terbesar daripada imam orang-orang Syiah. Akan tetapi mereka tidak menyatakan Ali ini adalah kafir. Akan tetapi Ali telah melakukan taqiyah, menyembunyikan agama mereka. Di sini terbukti lagi kedustaan mereka, orang-orang Syiah. Kebohongan mereka telah terbukti. Sebagaimana di dalam penjelasan yang telah kita jelaskan tadi sebagai bantahan secara global, bahwasanya kita jelaskan bahwasanya Allah sendiri yang telah membantah mereka di dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Bagaimana mereka menuduh bahwasanya Utsman telah menambah-nambahi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang ada, dan Ali radhiyallahu an juga ridha atas Al-Qur'an, Al-Qur'an yang telah kita baca pada zaman sekarang ini. Adapun berkaitan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya mereka mencela dan menyatakan bahwasanya Aisyah adalah seorang pezina. Dan ketika Aisyah dituduh berzina, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah membela Aisyah di zaman sahabat sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Ifk, ayat yang sangat panjang, begitu juga hadisul Ifk, yaitu hadis yang panjang menjelaskan tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka telah mencela Aisyah sebagai pezina, berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Qur'an, maka dia telah keluar dari Islam. Faman baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka perangilah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di sini ayyuhal ikhwah berkaitan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhir hayatnya tetap menjadi istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin di sini Nabi kita hidup dengan wanita pezina? Ini adalah suatu hal yang muhal, suatu hal yang tidak masuk akal. Sampai-sampai pada akhir hayatnya Rasulullah SAW meninggal dipelukan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, itu kitab-kitab orang-orang Syiah berkaitan tentang imamiyah, diharuskan di situ imam adalah seorang yang maksum, yang selamat dari dosa. Walaupun Syiah itu sendiri masih berbeda pendapat, bahwasanya Ismailiyah dan juga imamiyah, itu Ismailiyah adalah salah satu golongan daripada orang-orang Syiah, bahwasanya menyatakan bahwasanya wajib maksum dan yang lain tidak. Bahwasanya imamiyah di sini wajib maksum, yang lain tidak wajib. Apa yang mereka yakini tidak didasari dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah dan ijma' yang sahih. Bahasanya tidak ada ijma' yang menyatakan demikian. Dan juga akal sehat manusia saja tidak akan menerima apa yang mereka yakini. Bahasanya manusia tidak akan luput dari dosa. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. "Wa khayrul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebencian Syiah terhadap Ahlul Bait, hal ini sangat terbukti sekali pada hakikatnya dengan mereka mengatasnamakan Ahlul Bait. Ini sangat terbukti keyakinan mereka bahwasanya keturunan Hasan, di sini mereka tidak menganggap bahwasanya keturunan Hasan ini adalah bagian daripada Ahlul Bait. Karena kita jumpai keturunan a'immah menurut silsilah mereka adalah dari Ali bin Abi Thalib, dari Ali kemudian Husain. Hasan adalah sebagai imam, akan tetapi anak keturunannya tidak di situ mereka jadikan imam. Di sini menunjukkan kebencian mereka terhadap Ahlul Bait. Dan terbukti ketika kita kembali kepada imam-imam yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya setelah Hasan di situ ke bawah tidak ada anak keturunan daripada Husain. Akan tetapi di situ anak keturunan daripada Hasan tidak ada. Akan tetapi anak keturunan daripada Husain. Bahwasanya maklum Al-Imam Mahdi dari kalangan Ahlus Sunnah menurut versi kita, yaitu versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berasal daripada keturunan Hasan. dan bukan daripada keturunan Husain. Bahwasanya Imam Mahdi yaitu Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi itu adalah dari keturunan Hasan. Oleh karena itu mereka tidak mengakuinya. Akan tetapi yang mereka akui adalah Muhammad ibn Hasan Al-Askari. Bukan Muhammad keturunannya Hasan. Akan tetapi Muhammad bin Hasan Al-Askari. Oleh karena itu mereka mengingkari anak keturunan Husain. Dan di antara akidah mereka yaitu Raja'ah, sebagaimana telah kita jelaskan tadi secara mujmal, bahwasanya a'immah Syiah akan bangkit setelah dibunuhnya Dajjal kelak oleh Imam Mahdi, yaitu Imam Mahdi mereka. Dan ini adalah akidah mereka, bahkan ijma' menurut mereka. Dan pada saat itu Nabi membunuh ketiga khalifah. Membunuh ketiga khalifah dan mensalibnya. Yaitu a'immah mereka akan membunuh dan mensalib Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan juga orang-orang zalim di antara mereka. Yaitu dimulai dari Abu Bakar sampai para sahabat yang lain. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Aisyah akan ditegakkan had, akan ditegakkan rajam di situ karena dia telah berzina dan yang lain sebagainya. Na'udzubillah dari keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Apakah yang demikian ini adalah suatu akidah? Tidak, ini adalah suatu kedustaan. Ayyuhal ikhwah azzakumullah. Keyakinan bodoh semacam ini, keyakinan mereka bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbicara sebagaimana yang mereka yakini, di antara keyakinan mereka adalah bahwasanya imam-imam mereka bisa berbicara dengan keledai, berbicara dengan keledai semacam Syiah. Ini adalah perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan mendatangkan kerusakan. Nas'alullah as-salamah. Dan di antara ayyuhal ikhwah azzakumullah, di antara rad daripada ahlul ilm terhadap orang-orang Syiah, bahwasanya di antara keyakinan mereka, mereka mempunyai azan yang tidak sebagaimana azan kaum muslimin. Ada di antara azan mereka itu tambahan-tambahan. Dari keyakinan orang-orang Syiah, di situ terdapat tambahan-tambahan di dalam lafaz azan mereka. Dengan tambahan Ali waliullah. Dikatakan Ali adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tidak ada contohnya daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Walaupun kias sama sekali. Bahkan madhab mereka tidak pernah menjelaskan akan tambahan azan itu sendiri pada hakikatnya. Di dalam madhab mereka, madhab orang-orang Syiah, mereka tidak menjelaskan tambahan azan itu sendiri. Akan tetapi berjalan seperti itu. Berjalan seperti itu. Di sini terdapat bantahan terhadap mereka tentang permasalahan ini. Dan di antara kesesatan mereka, yaitu kesesatan orang-orang Syiah, bahwasanya mereka telah menjama antara dua sholat, yaitu dengan tanpa udzur. Dengan tanpa udzur, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya, selama-lamanya. Ini adalah yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah, bahwasanya sholat mereka adalah menjama antara sholat duhur dan asar, maghrib dan isya, tidak dengan sholat fajr. Jadi mereka sholat 3 kali dalam 1 hari. Dan ini adalah selama-lamanya. Adapun dijelaskan sebagai bantahan daripada apa yang mereka yakini, bahwasanya di sini dikatakan di dalam Sunan Tirmidzi, bahwasanya Rasul menyatakan man jama'a baina salatain bighairi udhrin faqad ata baban minal kaba'ir. Barang siapa yang menjama' antara dua salat tanpa ada udzur, maka dia telah mendatangi pintu dosa-dosa besar. Dia telah mendatangi pintu daripada dosa-dosa besar. Ini adalah bantahan terhadap mereka. Adapun riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya Nabi menjama' salatnya tanpa udzur, dijelaskan ulama ada sebab di situ selain udzur-udzur syar'i, yaitu sakit, hujan dan safar dan semisalnya. Di situ ada pekerjaan yang penting misalnya. Di situ ada sebab, bukan sekedar di situ tidak ada udzur sama sekali. Akan tetapi di situ dilakukan kadang-kadang dan tidak terus-menerus dengan ada pekerjaan yang penting pada saat itu. Ini yang dimaksud, yang dijelaskan oleh ahlul ilm. Tidak setiap saat sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah la'natullah alaihim ajma'in. Hal ini telah menyelisih jumhur ahlul ilm dan jumhur ulama dan ijma' umat ini berkaitan tentang sholat ini. Selain mereka juga ayyuhal ikhwah azzakumullah, mereka menjamak sholatnya, mereka juga menghalalkan nikah mut'ah sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Dan bantahan di sini berkaitan tentang nikah mut'ah panjang lebar telah kita baca tadi, telah kita jelaskan bahwasanya tidak ada nikah illa biwali sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk menikahi kecuali dengan wali. Bagi wanita tidak dihalalkan pernikahan bagi wanita kecuali dengan adanya wali di situ. Kemudian di antara pemahaman mereka orang-orang Syiah yang jelas-jelas menyelisih ijma', yaitu mereka menjamak antara anak dan bibi di dalam pernikahan. Na'udzubillah. Boleh bagi mereka untuk menikahi anak kemudian dengan bibinya. Ini adalah suatu kesesatan yang mereka miliki. Hal ini telah terbantahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Ali menyatakan bahwasanya di sini Rasulullah SAW menyatakan la tunkihul mar'a ala ammatiha wala al-amma ala bint akhiha wala al-mar'a ala khalatiha wala al-khala ala bint akhiha wala tankihu sughra ala al-kubra wala al-kubra ala sughra. Maksudnya di sini Rasul menyatakan janganlah kalian menikahi wanita-wanita atas bibiknya. Yaitu ketika kita menikahi wanita kemudian kita menikahi bibiknya, saudara bapaknya. Dan juga jangan pula menikahi bibik atas anaknya. Dan juga jangan menikahi wanita atas bibinya, itu saudara ibunya. Dan bibik atas anaknya dan sebaliknya. Dan jangan menikahi adik atas kakaknya dan kakak atas adiknya. Di dalam hadis ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan hadis yang semisal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan semua hadis ini diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Telah diriwayatkan oleh Ahlul Bait, yang dimana satu pertanyaan yang besar, kenapa Syiah mendustakan hadis-hadis yang semisal ini? Karena di sini menyelisih dengan apa yang mereka yakini. Di sini juga terlihat ayyuhal ikhwah bahwasanya akidah mereka orang-orang Syiah yaitu mengambil apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan mengharamkan apa yang dihalalkan, yaitu menikahi bibik dengan anaknya, menggabung antara bibik dan anaknya dan juga anak dengan bibiknya. Dan di antara bukti-bukti pula berkaitan tentang kebusukan mereka orang-orang Syiah dengan mereka mengambil apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu mereka menggauli istri mereka dari belakang, dari dubur-dubur mereka. Dan hal ini telah jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya persamaan Syiah di sini kita samakan Syiah dengan orang-orang Nasrani. Syiah ini kita samakan dengan orang-orang Nasrani karena Syiah telah menyembah Ali. Begitu juga orang-orang Nasrani menyembah siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah termasuk keyakinan mereka, yaitu menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana di dalam penjelasan yang telah lalu kita jelaskan, tidak ada beda antara mereka dengan orang-orang Nasrani. Dari sisi yang lain, mereka juga membolehkan berhubungan intim. Itu orang-orang Nasrani membolehkan berhubungan intim dengan wanita dalam keadaan haid. Begitu juga orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah membolehkan nikah dalam keadaan wanita itu atau menggauli istri-istrinya dalam keadaan haid sebagaimana orang-orang Nasrani. Dan mereka juga ada kemiripan dengan agama Majusi dari beberapa sisi. Di antaranya menurut Syiah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan syaitan menciptakan kejelekan. Ini adalah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga Majusi. Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan cahaya dan syaitan menciptakan kegelapan. Ini adalah yang diyakini oleh mereka orang-orang Majusi. Di sisi yang lain, Majusi juga menikahi mahram mereka seperti saudara dengan bibi dan yang semisalnya. Menikahi saudaranya sendiri, orang-orang Majusi. Begitu juga orang-orang Syiah melakukan yang demikian. Dari sisi yang lain pula, Majusi juga meyakini yang namanya reinkarnasi. Begitu juga Syiah, mereka meyakini reinkarnasi. Meyakini reinkarnasi sebagaimana kita jumpai di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab-kitab orang-orang Syiah. Adapun persamaan orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahudi, yaitu persamaan antara Syiah dengan mereka, pada hakikatnya Syiah adalah ajaran yang datangnya dari seseorang Yahudi yang berasal dari Yaman, yang bernama Abdullah bin Saba. Walaupun datang dengan model yang berbeda dari agama mereka, itu agama orang-orang Yahudi, akan tetapi paling tidaknya di situ terdapat kesamaan bahwasanya orang-orang Yahudi memfitnah Maryam adalah pezina. Orang-orang Yahudi memfitnah Maryam adalah pezina. Begitu juga orang-orang Syiah, mereka memfitnah Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang berzina. Seorang wanita yang berzina. Adapun cara sholat mereka, ayyuhal ikhwah jazakumullah, berbeda dengan sholat keumuman kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya Syiah meninggalkan bacaan amin misalnya di belakang imam, meninggalkan salam setelah selesai sholat. Ini adalah ajaran daripada sholat-sholat mereka. Dan masih banyak lagi kesesatan Syiah yang masih belum terungkap, yang dimana ketika kita ingin menjelaskan tentang kesesatan mereka, yaitu kesesatan orang-orang Syiah, maka tidak akan cukup satu hari dua hari, karena banyak sekali kesesatan-kesesatan mereka yang menyimpang dari jalan yang benar. Di sini fatwa daripada kalangan para ulama, di antaranya dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, yaitu Mufti Mamlakah yang terdahulu, yang menyatakan tentang sesatnya Syiah dan kafirnya orang-orang Syiah. Begitu juga Lajnatul Daimah, yaitu Dewan Fatwa Saudi Arabia, telah memfatwakan atas kesesatan Syiah, yang di mana Dewan Fatwa ini telah diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz pada saat itu. Begitu juga Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen telah menjelaskan tentang kesesatan Syiah. Begitu juga Al-Allamah Al-Fauzan, yaitu salah satu anggota daripada Lajnah Daimah dan Hay'ah Kibar Ulama, yang sekarang sebagaimana dijelaskan di dalam Muntaqa Al-Fauzan tentang kesesatan Syiah. Begitu juga Syekh Abdul Razzaq Afifi, yaitu seorang ulama yang berasal dari Mesir, telah memfatwakan tentang fatwa orang-orang Syiah. Dan pada pertemuan yang tadi, yaitu pada awal sesi pertama, telah kita jelaskan bahwasanya Syiah itu bergolong-golong, terbagi menjadi golongan-golongan yang sangat banyak. Di antara mereka yang telah kita jelaskan tadi adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, dan di antaranya adalah Syiah Nasiriyah. Syiah Nasiriyah itu golongan yang mempunyai keyakinan batiniyah, ilmu-ilmu batin, yang mereka mempunyai keyakinan batin yang muncul pada abad yang ketiga Hijriyah. Itu golongan ini muncul pada abad ketiga setelah Hijriyah, di mana mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di abad ketiga, yang di mana mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam jasad Ali bin Abi Talib. Ini adalah suatu kekufuran yang nyata. Ini adalah satu kekufuran yang nyata, dan pada hakikatnya mereka lebih kufur daripada Imamiyah dan juga Ar-Rafidhah. Golongan ini dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Nasir An-Namiri, yang dimana anehnya orang-orang Syiah Nasiriyah, mereka mencintai seorang khawarij yang membunuh Ali bin Abi Talib. Ini adalah suatu keanehan, yaitu Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib, dengan mereka mengagungkan Ali, bahkan menjadikan Ali sebagai Rabb atau sebagai Tuhan. Adapun takiyah menurut mereka di sini melebihi takiyahnya Imamiyah dan juga Rafidhah. Dan agama mereka dibangun di atas takiyah, penyembunyian akidah mereka. Dan golongan ini paling banyak tersebar di negeri Syam sana, di sekitar Palestine dan juga sekitarnya, Palestine, Yordan, Suria dan yang semisalnya. Dan Nasiriyah di sini terpecah juga menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan yang dinamakan Al-Qamariyah. Golongan yang dinamakan Al-Qamariyah, dinamai Al-Qamariyah karena mereka meyakini Ali berada di bulan. Mereka meyakini Ali bersemayam di bulan dan menyatu dengan bulan. Oleh karena itu mereka dikatakan penyembah rembulan. Dan barang siapa yang mabuk dikarenakan khamar, ini menurut mereka, maka dia telah mendekatkan diri kepada bulan. Dan mereka senang meminum khamar. Ini adalah keyakinan Ismailiyah Al-Qamariyah. Di situ juga terdapat golongan yang bernama Al-Ghaibiyah Al-Haidariyah. Dinamai demikian karena mereka ridha dengan apa yang ditakdirkan kepada mereka. Dan di antara golongan Ismailiyah terdapat golongan yang bernama Makhusiyah, yang di mana golongan ini terpecah lagi menjadi dua, yaitu Makhusiyah, pengikut Ali bin Makhus, dan pengikut Salman Al-Murshid. Terbagi lagi. Di antara golongan daripada Al-Ismailiyah tadi adalah An-Niyasifah, yaitu dinisbahkan kepada seorang yang bernama Nasir Al-Hasuri, yang berasal dari daerah Nisaf, berasal dari kata Nisaf, An-Niyasifah, yang yaitu satu daerah yang berada di negeri Lebanon sana, negeri Lebanon sana. Di antaranya juga Syiah Dzuratiyah dan juga Al-Binawiyah. Ini adalah golongan-golongan Ismailiyah. Mereka menjadikan syarat, yaitu syarat yang batil bagi siapa yang ingin mempelajari golongan-golongan ini. Yang pertama, tidak lebih dari 19 tahun dari usianya. Yang kedua, harus melewati beberapa marhalah. Yaitu pertama marhalah Al-Jahal, yaitu masa-masa kebodohan. Mereka harus melakukan kejelekan seperti minum khamr. Masalah pertama, ketika mencapai usia 19 tahun, dia harus minum khamr, dia harus zina, dia harus membunuh. Semua kejelekan harus dia lakukan. Ini marhalah Al-Jahal. Kemudian setelah itu memasuki marhalah yang kedua, yaitu marhalah At-Ta'liq, yaitu masa-masa ketergantungan, yaitu memberikan pengarahan tentang akidah Nasiriyah. Dan jika berhasil akan melanjutkan kepada marhalah yang selanjutnya, dan jika dia gagal maka dia akan dikeluarkan dari golongan tersebut. Dan marhalah yang ketiga adalah As-Sama', yaitu masa-masa pendengaran. Dan ini adalah marhalah yang tertinggi dari golongan Syiah Nasiriyah. Setelah selesai masa-masa ini maka akan disumpah dan disaksikan oleh pembesar-pembesar mereka. Dan di antara keyakinan gila Nasiriyah di sini, bahasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kegilaan yang mereka yakini. Yang menciptakan Salman Al-Farisi, dan Salman yang menciptakan anak-anak yatim, yaitu Abu Dzar dan Abu Dzar Al-Ghifari. Bahasanya Nabi kita yang menciptakan Salman. Bahasanya yang menciptakan Nabi kita Muhammad adalah Ali. Dan Muhammad telah menciptakan Salman. Dan Salman telah, sudah masuk waktu azan apa belum? Sudah masuk azan dulu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد melanjutkan sedikit apa yang telah kita jelaskan berkaitan tentang Syiah Nasiriyah. Bahwasanya di antara keyakinan mereka, mereka sholat lima waktu, akan tetapi sholat mereka tidak sebagaimana sholatnya kaum muslimin. Bahwasanya mereka sholat, yaitu mempersembahkan sholat mereka kepada para a'immah, mempersembahkan sholat mereka kepada para a'immah, dan sujud mereka adalah sholat dengan tanpa sujud. Yaitu sholat mereka adalah sholat dengan tanpa sujud, tidak sebagaimana sholatnya kaum muslimin. Nah, di mana sholat mereka adalah dimulai dengan sholat duhur, dimulai dengan sholat duhur, bukan sholat subuh. Yang di mana sholat duhur itu dipersembahkan kepada Nabi kita Muhammad, dan sholat asarnya dipersembahkan kepada Fatimah. Sholat maghrib mereka dipersembahkan kepada Hasan, dan isya mereka kepada Husain. Kemudian subuh mereka dipersembahkan kepada orang yang berbuat baik yang tidak diketahui. Tidak diketahui siapa orang yang berbuat baik tadi. Dan sholat mereka tidak membutuhkan taharah. Tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Ini adalah ajaran mereka. Dan di antara golongan Syiah adalah Syiah Duruz. Yaitu golongan yang muncul dan meyakini bahwasannya Fatimah adalah seorang hakim. Dan akidah mereka adalah batiniyah. Dan dinisbatkan kepada Nashtaqin Ad-Darzi. Golongan ini banyak muncul di Mesir. Kemudian ke negeri Syam. Berpindah ke negeri Syam. Dan akidah mereka tidak disebarkan kepada sembarang orang. Syiah Durus di sini terbagi menjadi beberapa golongan juga. Di antaranya Ruhaniyah. Itu golongan yang khusus para ulama dan orang-orang yang berilmu. Dan ini terbagi menjadi tiga. Di antaranya para pembesar. Di antaranya adalah para uqol, orang yang berakal. Di antaranya adalah ajwid, yaitu orang-orang yang berkualitas. Dan juga di antara golongan ini adalah ajudmaniyin, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengurusi urusan dunia. Golongan ini terbagi menjadi dua, yaitu umara yang mengurusi kenegaraan, dan juga juhal, yaitu pengikut secara umum Syiah Ad-Duruz. Dan Syiah Ad-Duruz ini mempunyai mushaf yang bernama Munfarid Bizatih. Yaitu mushaf Al-Munfarid Bizatihi. Dan Syiah Ad-Duruz ini ayuhal ikhwa juga meyakini bahwasanya surga adalah tauhid. Al-Khaliq meyakini bahwasanya surga adalah tauhidul Khaliq. Yaitu yang dikuasai oleh Al-Hakim Al-Fatimi. Bahwasanya surga itu adalah bentuk tauhid, keyakinan mereka. Yang di mana surga tersebut dikuasai oleh Al-Hakim Al-Fatimi, yaitu Al-Fatimah. Dan neraka adalah kejelekan. Neraka itu adalah kejelekan dan suatu kebodohan. Juga menurut mereka, menurut Syiah Durus ini, malaikat adalah pengikut Syiah Durus. Dan semua akidah Syiah Durus dijelaskan di dalam kitab yang berjudul Risalah fi ma'rifati sirdiyada ad-durus. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang Syiah ad-durus. Dan golongan Syiah ad-durus ini mempunyai hubungan yang erat dengan Zionis, yaitu Bani Israel sana, yang di negeri orang-orang Yahudi sana, beserta para tentara-tentara orang-orang Yahudi. Dan berkata Syekhul Islam berkaitan tentang durus ini, bahwasanya kekufuran mereka tidak berselisih kaum muslimin atas kekufurannya. Bahkan barang siapa yang ragu atas kekufuran Syiah Durus, maka dia telah kafir seperti mereka. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kebanyakan golongan ini berada di negeri Syam, seperti Lubnan, Suriah, Palestina, dan yang semisalnya. Bahkan sebagian mereka mengambil warga negara Israel karena eratnya hubungan mereka. Dan di antara mereka adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, yaitu golongan Syiah yang paling dekat kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan golongan ini adalah golongan sesat dan menyesatkan. Dan hal ini atau golongan Syiah Zaidiyah ini dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin, di mana golongan ini tidak sehulu, tidak berlebih-lebihan sebagaimana golongan Syiah yang lain. Akan tetapi Syiah Zaidiyah di sini meyakini dan mengimani kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan juga Uthman. Akan tetapi mereka tetap meyakini tentang keutamaan Ali di dalam al-khalifah. Akan tetapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat yang lain. Dan Zaidiyah di sini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama Jarudiyah Zaidiyah. Jarudiyah di sini nisbat kepada Abi Jarud Ziyad bin Mundhir Al-Kufi. Yaitu ahli hadith, para perawi hadith telah menjelaskan bahwasanya Abi Jarud adalah kadzab, adalah pendusta, para pembohong. Dan dikatakan Ar-Rafidi bahwasanya pengikut, bahwasanya Abi Jarud ini adalah dikatakan Ar-Rafidi, yaitu para pengikut orang-orang Rafidhah. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Ma'in dan juga dikatakan oleh Ibnu Hajar dan yang semisalnya. Dan akidah Jarudiyah sama seperti orang-orang Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah pada hakikatnya. Sebagaimana dikatakan ulama Jarudiyah bahwasanya Syiah Itsna Asyariyah lebih dekat kepada Syiah Al-Jarudiyah dan juga Syiah Ar-Rafidhah. Dan di antara golongan daripada Zaidiyah di sini adalah Sulaimaniyah atau dikatakan Jaririyah, yang di mana golongan ini dinisbatkan kepada Sulaiman ibnu Jarir, kepada Sulaiman ibnu Jarir. Dan golongan ini meyakini kebenaran khilafah Abu Bakar dan Umar dan mengkafirkan Uthman ibnu Affan dan juga Aisyah dan Talha dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Abu Bakar dan Uthman mereka meyakini kekhalifahannya. Dan Zaidiyah Salihiyah di sini pengikut Hasan bin Saleh, salah satu perawi hadis. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Dan jumhur ahlul hadis menyatakan bahwasanya Hasan bin Saleh adalah thiqah, sebagaimana menyatakan, sebagaimana dikatakan ahli hadis bahwasanya Hasan bin Saleh ini telah terkena syubhat tasyayyu', telah terkena syubhatnya Syiah. Hasan bin Saleh adalah seorang faqih dan ahli ibadah pada hakikatnya. Akan tetapi golongan ini menisbatkan diri mereka kepada Hasan bin Saleh dan tidak berkomentar golongan ini terhadap Uthman bin Affan dan tidak menyatakan tentang kufurnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali para ulama yang dahulunya berada di atas akidah Zaidiyah, akan tetapi walhamdulillah mereka telah kembali kepada manhaj yang benar, kepada akidatus salaf, seperti halnya Ibnul Wazir As-San'ani dan juga Al-Imam Syaukani. Semuanya mereka telah pernah terkena syubhat orang-orang Syiah, itu Syiah Zaidiyah dari kalangan Ahlul Yaman. Karena paling banyak golongan Syiah ini, yaitu Syiah Zaidiyah, berkembang di negeri Yaman. Dan akidah Syiah Zaidiyah, tauhid menurut mereka adalah menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menafikan qadar dan meyakini seorang yang melakukan dosa besar adalah tidak dikatakan kafir. Seorang yang melakukan dosa besar tidak mereka katakan kafir dan tidak dikatakan muslim sebagaimana akidah Mu'tazilah, sebagaimana akidah Mu'tazilah. Dan orang yang melakukan dosa besar menurut mereka kekal di neraka. Mereka tidak nyatakan kafir atau mukmin, akan tetapi yang melakukan dosa besar kekal di neraka sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar menurut mereka diperbolehkan di sini khuruj kepada walil amr sebagaimana orang-orang Khawarij. Hal ini terbukti beberapa kali golongan Zaidiyah di Yaman, mereka memberontak kepada pemerintah yang ada di sana. Dan di antara keyakinan mereka pula, mereka menganggap bahwasanya Fatimah, Ali, Hasan dan Husain dan keturunannya adalah maksum dari dosa. Ini menurut sebagian orang-orang Syiah Zaidiyah dan tidak semuanya. Yang keempat adalah Syiah Ismailiyah. Golongan ini adalah golongan batiniyah, golongan batiniyah yang dinisbatkan kepada Imam Ismail bin Ja'far. Nampak dari luar mereka menjunjung tinggi Ahlul Bait, dan hakikatnya mereka menghancurkan Islam. Golongan ini terbagi menjadi beberapa golongan, di antaranya adalah Qaramithah, yaitu golongan yang muncul di Bahrain dan Syam. Yang nampak dari golongan ini yaitu mengumpulkan uang dari para pengikutnya, dan juga mengumpulkan wanita-wanita pada satu malam dan saling berhubungan satu sama lain dengan tidak memandang siapa yang digauli. Na'udzubillah, ini adalah suatu akidah-akidah yang batil. Dan juga golongan Fatimiyah, ini adalah bagian daripada Ismailiyah. Golongan Fatimiyah ini adalah golongan yang muncul setelah meninggalnya imam mereka Ismail bin Ja'far pada tahun 1403 Hijriah, atau pada tahun 143 Hijriah. Dan golongan ini lari ke Afrika pada saat itu, lari ke Afrika dan mendirikan Daulah Fatimiyah di negeri Afrika yang bertempat di Tunis, dan menguasai beberapa daerah seperti Mesir, Hijaz dan Yaman, sampai sirna kekuasaan mereka di tangan Mujahid yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Dan di antara golongan Ismaili adalah Hashashin. Al-Hashashin yaitu golongan yang bermudah-mudahan di dalam menghisap hashish, di dalam menghisap hashish atau semacam rokok yang menyebabkan candu, yang banyak dijumpai di negeri-negeri Arab sana. Oleh karena itu mereka dijuluki Al-Hashashin, atau sebagian mereka menjuluki mereka adalah dengan julukan Nazariyah. Dan di antara golongan Ismailiyah adalah Al-Buhra, yaitu golongan Syiah Ismailiyah yang meninggalkan politik. Dan golongan ini berada di India dan Yaman. Dan arti daripada Buhra dalam bahasa India adalah mahkota. Dan golongan ini terbagi menjadi dua golongan juga. Di antaranya adalah Daudiyah dan juga Sulaimaniyah. Dan di antara golongan Ismailiyah adalah Akhwaniyah. Telah muncul golongan ini pada abad ke-9 setelah Hijriyah di negeri Iran sana. Dan akidah Ismailiyah secara umum adalah suatu kewajiban bagi mereka adanya imam yang maksum. Ini harus bagi mereka dari keturunan Muhammad bin Ismail. Dan mereka tidak melaksanakan sholat di masjid kaum muslimin pada umumnya. Yaitu mereka mempunyai masjid khusus untuk mereka melakukan sholat tersebut. Masjid khusus untuk melakukan sholat dan menampakkan zahir akidah mereka. Sebagaimana kaum muslimin, dan hakikatnya tidak demikian. Yaitu mereka menampakkan akidah kaum muslimin. Pada hakikatnya mereka membenci akidah kaum muslimin. Dan mereka juga melaksanakan haji ke Baitullahil Haram di Mekah sana untuk Imam Al-Ismaili maksum. Dan mereka meyakini bahwasannya alam semesta tidak diciptakan Allah, tidak diciptakan Allah. Bahwasannya mereka melakukan haji ke Mekah Baitullahil Haram, dan Imam Al-Ismaili yaitu Muhammad bin Ismail adalah maksum. Dan mereka meyakini bahwasannya alam semesta ini tidak diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, akan tetapi melalui jalan pikiran akal, melalui para nabi dan para a'immah, para imam mereka. Dan mereka meyakini bahwasanya reinkarnasi itu, yaitu reinkarnasinya para a'immah itu ada. Bahwasanya Imam Ali mati reinkarnasi jadi Hasan, Husain dan yang semisalnya. Ini adalah keyakinan mereka, orang-orang Syiah Ismailiyah pengikut Muhammad bin Ismail. Dan Muhammad bin Ismail di sini tidak mati menurut mereka. Mereka berada di negeri Rum, yaitu Muhammad bin Ismail. Khusus bagi Ismailiyah Al-Buhra, mereka mendahulukan haji mereka satu atau dua hari sebelum kaum muslimin. Ini keyakinan Syiah Ismailiyah Al-Buhra. Ini adalah sedikit berkaitan tentang golongan-golongan Syiah secara mujmal. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali di sini ada satu kesalahan, salah-salah kata, dan juga salah di dalam pengucapan atau salah di dalam menyampaikan. Maka tidak lain, hal ini datangnya dari syaitan dan juga dari diri saya sendiri. Adapun kebenaran tidak lain datangnya dari Allah dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika di situ terdapat kesalahan, dan apabila jika ada hal yang kurang difahami silahkan ditanyakan. Jika ada yang kurang difahami silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini karena waktunya sudah terlampau jauh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, thumma akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.